bojo biduan ya? Iya, enak. Enak ya? Enak. Enak banget loh ya. Tinggal goyang asai. Ambote wong lanang yang duwe bojo biduan. Kudu bisa sabar ora cemburu. Yen tansah sejat raya Serona.